بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tidak bosan-bosan kita mengajak untuk pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dalam bentuk lisan yang mengucapkan barakallahu fikum alhamdulillah na'am, akan tetapi hati dan anggota badan juga wajib mensyukuri berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan tentunya barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita dari kitab Al-Wabil Sayyib min Kalami Thayyib. Barakallahu fikum. Nah. Dan qaddarullah wa masyaa fa'al. Kitab yang biasa ana pakai sahih Al-Wabilus Sayyib qadrullah hilang ya, jadi ana pakai yang kitab seperti mana antum punya ya, barakallahu fikum. Jadi qadrullah hilang ketika mengajar ummahat di Al-Ausat, barakallahu fikum. Enggak tahu jatuh di mana, jatuh atau barakallahu fikum. Taib, berarti ana kehilangan poin. Nah ini, karena ini kitabnya baru ya, barakallahu fikum ya. Terakhir kita di poin yang mana? Faedah zikir 34. Siapa yang nyatet? 34 atau 33? Ya, pembahasannya panjang ya, barakallahu fikum ya. Kalau di kitab ini insyaallah ya, pada pembahasan 34, faedah zikir yang ke-34. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kita masih dalam faedah zikir yang nomor 34 ya. Dan insyaallah malam ini kita selesaikan faedah zikir dari poin nomor tersebut ya, sebelum kita masuk kepada nomor faedah yang berikutnya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Tayyib, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu ya, barakallahu fikum, ya, memang pembahasan dalam poin ini panjang sekali. Ya. Nah, pada pertemuan yang lalu ya, Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menceritakan bagaimana kehidupan guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, dan mendengarkan ujangan-ujangan beliau rahimahullahu. Dan di antara ujangan beliau barakallahu fikum ya, beliau mengatakan bahwasanya ada syurga di dunia. Ada syurga di dunia ini. Ya, barakallahu fikum. Dan kita telah ketahui bersama bagaimana bentuk surga dalam kehidupan dunia ini. Ya. Yaitu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenalnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pengenalan kita, ilmu kita, pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, ila akhirih. Ya, dengan kata lain apa? Surga yang ada di dunia ini adalah takwa. Ya, takwa barakallahu fikum. Nah. Maka barang siapa yang senang ya, barang siapa yang cinta, barang siapa yang suka dengan ketakwaan. Ya, ketakwaan apa itu? Menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah mendapatkan surga dunia. Ya, barakallahu fikum. Walaupun terkadang dia terjatuh, ya, tapi dia segera bangkit. Ya, barakallahu fikum, untuk kembali lagi masuk ke dalam surga dunia. Ya, barakallahu fikum. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, barakallahu fikum, ya, dalam syariatnya, maka dia berusaha untuk melaksanakannya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang akan sebuah perbuatan, maka dia berusaha untuk meninggalkannya. ya, barakallahu fikum. Maka inilah surga dunia. Ya. Maka mari kita introspeksi diri kita, barakallahu fikum, sejauh mana kita dengan takwa. Ya. Sejauh mana perjuangan kita untuk apa? Untuk berusaha, berupaya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dan sejauh mana usaha perjuangan kita untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini bisa dilakukan apabila ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila ada pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Apabila senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Maka ya, inilah surga dunia. Ya, mari kita introspeksi diri kita, muhasabah diri kita, barakallahu fikum. Ya, sejauh mana kita senang dengan yang namanya takwa. Ya. Kalau kita sudah cinta, senang dengan yang namanya takwa, ya, maka kita sudah berada insyaallah di surga dunia. Namun apabila hati ini kadang berat untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih senang untuk barakallahu fikum na'am kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka kita belum menemukan surga itu. Ya, barakallahu fikum. Ya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apabila seorang hamba sudah mendapati surga di dunia ini, surga dunia, maka tentu dia akan mendapatkan surga yang abadi nanti di akhirat, yaitu surga yang sebenar-benar surga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Oleh karenanya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, kami menasihati untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk kita mencari surga itu, barakallahu fikum. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan talabul ilm. Tidak ada jalan lain. Ya, tidak ada jalan lain untuk masuk dalam surga dunia, bahkan surga akhirat nanti. Pintunya sekali lagi adalah menuntut ilmu. Ya, barakallahu fikum. Menuntut ilmu, mengamalkannya dan menyebarluaskannya, mendakwahkannya, melestarikannya, barakallahu fikum. Nah, ya. Terkadang ada orang yang semangat menuntut ilmu tapi dia berat untuk beramal. Ya. Terkadang dia semangat menuntut ilmu, dia beramal tapi amalnya itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau menyebarkannya, tidak mau mendakwahkannya. Ya, barakallahu fikum. Maka lengkapilah usaha, tiga usaha ini, barakallahu fikum. Belajar agama Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan ilmu yang kita pelajari tersebut, dan berdakwah, menyebarkan dakwah ini ke seluruh ya penjuru dunia, barakallahu fikum. Nah, ya, kita awali dari lingkup kita yang terkecil, yang terdekat, seperti keluarga kita, barakallahu fikum, tetangga kita, ya, lingkungan kita, ya, masyarakat kita, ya, barakallahu fikum, sesuai dengan kemampuan kita, barakallahu fikum. Nah, itulah surga di dunia ini, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala al-imam al-qayyim rahimahullahu ta'ala, wa innama taqirru a'yunun nasi bihi ala hasabi qurrati a'yunihim billahi azza wa jal. Nah, dan hanyalah sejuknya mata manusia itu, ya, tergantung sejuknya mata mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlupakan ya di akhir pertemuan yang lalu bahwasanya hamba yang mendapati surga di dunia itu akan sejuk matanya. Ya, barakallahu fikum, ya. Akan sejuk pandangan matanya. Sejuk maksudnya apa? Senang, cinta, senang dengan ketaatan. Ya, barakallahu fikum. Dan ya, ingin menjauh daripada ya kebatilan, kemaksiatan. Ya, barakallahu fikum. Senang dia dengan ketaatan, senang dia beramal saleh, senang dia dalam meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, dan itulah kehidupannya ya orang-orang yang berpengetahuan. Ya. Nah, ingat kata Imam Al-Qayyim, ya, wa hayatul arifin, yaitu sejuk mata ya mendapatkan surga dunia, inilah kehidupannya orang-orang yang berilmu, yang berpengetahuan, barakallahu fikum. Ya, dengan kata lain apa? Apabila di antara mereka yang tidak berpengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan menemukan surga itu barakallahu fikum di dunia. Ya. Dia hanya terombang-ambing, ya, mengikuti kebanyakan manusia beramal. Nah, ini orang yang tidak ada ataupun orang tidak berpengetahuan. Ya, ibarat dia berada dalam sebuah kapal, ya, tanpa ada nahkoda, ya, dia terombang-ambing. Ya, bingung mau berlabuh kemana ini? Mengikuti arus, mengikuti kemana angin dan ombak membawanya. Ya, barakallahu fikum. Artinya apa? Tolak ukur agama di sisi dia, kebenaran dalam beragama di sisi dia adalah apa? Ya, kebanyakan orang yang beramal dengannya dan akal dan perasaannya, itu saja yang dia pakai. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga hanya orang yang berilmu pengetahuan terhadap agamanya, khususnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan bisa membuka pintu surga dunia dan juga surga akhirat, barakallahu fikum. Biiznillah taala. Nah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Maka Imam Al-Qayyim rahimahullah melanjutkan, ya, wa inna ma tuqirru a'yunin nasi bihi ala hasabi qurrati a'yunihim billahi azza wa jalla. Dan hanya sejuknya mata manusia itu, ya, tergantung sejuknya mata mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, tergantung kadar sejuknya mereka, tergantung kadar ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, contoh misal, ya, ada seorang muslim, ya, yang semangat dia belajar, barakallahu fikum. Naam, ya, pelajaran akidah misalnya. Ya, semangat dia belajar akidah. Atau sebaliknya, dia semangat belajar fikih, tapi dia malas belajar akidah. Berat untuk mau belajar akidah. Ya, barakallahu fikum. Maka disinilah kadar ketakwaan dia. Ya, sejuk matanya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala tergantung kadar, ya, sejuknya mata dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang seharusnya apa? Seharusnya semua funun, ya, fan-fan ataupun bidang-bidang di dalam barakallahu fikum ilmu agama itu harus dia sukai. Jangan pilih-pilih. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula dalam beramal, barakallahu fikum. Ya, terkadang ada yang bersemangat, ya, barakallahu fikum, dengan berpenampilan, dengan penampilan sunnah, ya, percaya diri dia di tengah-tengah manusia. Ada yang masih malu tapi sudah tahu ilmunya, ya. Ada yang masih malu, ya, untuk berpenampilan dengan penampilan sunnah. Atau ada masih dia ingin melakukan berpenampilan sunnah tapi masih, ya, terkekang dengan pekerjaannya misalnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi semua itu, ya, tergantung kadar dia dalam, ya, sejuk matanya dia terhadap agama Allah, tergantung kadar dia, kadar kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faman qarrat ainuhu billahi qarrat bihi kullu ainin. Ya. Barang siapa yang sejuk matanya dengan Allah Subhanahu wa taala, akan sejuk pada setiap pandangannya. Ya, matanya itu akan sejuk pada setiap pandangannya. Ya, barang siapa yang sejuk matanya dengan Allah, maksudnya apa? Dia senang dengan ketaatan. Ya, barakallahu fikum. Ya, ya, mungkin kalau makna secara hissi sejuk mata itu, misalnya kita memandang pemandangan yang indah, wah, adem rasanya. Nah, itu gambaran secara zahir mungkin, ya. Nah, ya, apabila kita artikan dengan literal kalimat, ya, namanya sejuk dengan pandangan mata, senang, senang melihat sesuatu yang indah-indah. Ya, barakallahu fikum. Maka sejuknya mata dengan terhadap, ya, agama ini, barakallahu fikum, tergantung kesejukan dia, mata dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala Allah perintahkan seperti ini, dia sami'na wa ata'na. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang demikian demikian, dia sami'na wa ata'na. Ya, barakallahu fikum. Itu sejuk matanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. وَمَنْ لَمْ تَقِرْ عَيْنُهُ بِاللَّهِ تَقَطَّعَتْ نَفْسُهُ عَلَى الدُّنْيَا حَسَرَاتٍ. Dan barang siapa yang tidak, ya, menjadikan penyejuk mata dengan Allah Subhanahu wa taala, penyejuk matanya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, تَقَطَّعَتْ نَفْسُهُ عَلَى الدُّنْيَا حَسَرَاتٍ, akan tercabik-cabik jiwanya, ya, di kehidupan dunia yang penuh dengan kesedihan. Ya, barakallahu fikum, ya. Barang siapa yang tidak ya menjadikan penyejuk mata itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misal barang siapa yang hidupnya itu hanya urusan dunia, yang dia senang itu bagaimana meraih dunia, urusan agama kamu tahu. Nah, ini contohnya. Ya. Tidak ada ghirah semangat dia untuk apa? Untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang semangat dia lakukan apa? Dalam urusan dunia. Ya, barakallahu fikum. Naam. Contoh misal, ya, naam, ya, misalnya, ya, tatkala, ya, barakallahu fikum, salat, ya, panggilan azan untuk salat, ya, terkadang barakallahu fikum dia menunda-nundanya, ya, nanti-nantilah, sebentar lagi, ya, tanpa ada uzur, tanpa ada hajah, ya, yang dzururiyah, yang darurat, ya, barakallahu fikum, tapi dia menunda-nundanya nanti-nanti saja. Tapi kalau urusan dunia, janjian jam 9, jam 8 dia sudah datang. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, ini gambaran seorang yang ya tidak sejuk matanya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak sejuk matanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini barakallahu fikum akan tercabik-cabik, hancur berantakan jiwanya dari kehidupan dunia dengan penuh kesedihan. Ya. Yang dia ikuti dunia. Dia menjadi budak dunia. Maka tatkala dunia itu berkhianat kepada dirinya, hancur sudah. Tidak punya pegangan. Tidak punya Allah Subhanahu wa taala tempat kembali, tempat mengadu, tempat meminta. Kenapa? Ya, dulu di saat senang dia menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia hancur, dia malu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah hancur-hancur sekalian. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian ikhwan fi din rahiman rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa inna man yusaddiqu bi hadhihi al-umuri man fi qalbihi hayatun." Ya. Dan hanyalah ya yang memenangkan perkara ini semua, itu bahwa dunia ini ada surga di dalamnya, ya, adalah orang yang hatinya hidup. Ya, barakallahu fikum. Jadi kalau ditanya, barakallahu fikum, ya, adakah surga di dunia? Ya, orang yang hatinya hidup akan mengatakan, ada, na'am. Ya, barakallahu fikum. Ya, terus ditanya, apa surga dunia kalau begitu? Ya, barakallahu fikum. Ya, kecintaanmu kepada Allah, ketaatanmu kepada Allah, pengetahuanmu, pengenalanmu kepada Allah. Masa seperti itu? Kok enggak ada enak-enaknya? Nah, berbeda, ini sudah berbeda konsep pemikiran. Ya. Bukannya nikmat surga itu yang enak-enak. Surga itu yang nikmat-nikmat. Ya, dari sisi syahwat. Ya, tolak ukurnya syahwat. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka di dunia surga itu adalah ketaatan. Ya. Tapi nanti di akhirat barulah kita bisa melampiaskan syahwat kita, barakallahu fikum, di surga akhirat. Nah, hari ini kita diminta untuk bersabar. Ya, bersabar atas ya, hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Bersabar atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tetap teguh menjalaninya. Jangan sampai kendor, jangan sampai mundur dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, jadi hanya orang yang hatinya hidup yang mengetahui ada surga di dunia ini, barakallahu fikum. Wa amma maitul qalbi fayuhishuka maluhu. Ya. Adapun orang yang mati hatinya, ya, maka ya, hartanya itu akan mengerikan, ya, buat dirimu. Ya, jadi sekarang Al-Imam Al-Qayyim ingin menggambarkan, ya, kita di posisi orang yang hatinya hidup, ya, dengan senang, dengan ketaatan. Ya, tapi kalau ada teman kita, ya, yang hatinya mati, ya, barakallahu fikum, di antara tanda-tandanya apa? Ya, hartanya dia itu akan merugikan kita. Maksudnya bagaimana? Ya, harta yang dia miliki oleh teman kita yang ahli dunia ini, ya, barakallahu fikum, akan merusak diri kita. Ya, barakallahu fikum. Ya, dengan sering diberi, ya, tapi apa? Ada syarat-syarat yang harus dia ikuti. Ya, barakallahu fikum. Contoh misal, ya, na'am, karena sering, ya, mendapatkan, ya, barakallahu fikum, bantuan-bantuan sehingga dia berat untuk memperingati orang, menasehati orang yang membantu dia. Hancur dia ini. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, karena dia sering dibantu. Setelah orang yang membantu dia ini barakallahu fikum, nah, menyimpang, ya, dia berat untuk menasehati. Aduh, saya enggak berani lah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya ini hartanya akan menghancurkan kita barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian ya. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Tsumma fasta'nisu bi ghaibatihi ma amkanaka." Ya. Kemudian, ya, hendaklah engkau bergembira di saat orang, ya, yang mati hatinya, ya, tidak ada di hadapanmu barakallahu fikum. Ya, ini. Ya. Jadi tolak ukur kita memilih teman itu bukan karena banyaknya harta. Ini maksudnya gambarannya. Bukan karena dia senang membantu kita sehingga kita jadikan sebagai teman, sahabat, bukan itu tolak ukurnya. Ya. Justru kalau bisa orang ini jangan terlalu dekat dengan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ketemu dengan dia pasti yang dibahas dunia, dunia, dunia. Ya, barakallahu fikum. Kalau bisa menghindar. Tidak ada sedikit pun pembicaraan yang dia keluarkan melainkan urusan dunia. Sehingga terkadang kita terbawa. Ya, barakallahu fikum. Jika datang ke rumah kita, ya, dia ingin memperkenalkan, saya sudah buka cabang toko ini di Solo ini. Ya, barakallahu fikum. Datanglah antum ke sana, ya. Gimana usaha antum? Ya. Memang usaha kita ya biasa-biasa saja. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Maka terkadang, ya, na'am, kita malas untuk merespon. Nah, itu orang yang masih ya hatinya hidup, malas untuk merespon. Tapi bukan karena apa? Bukan karena kita lebih barakallahu fikum, lebih kalah ya usahanya dengan dia, bukan karena itu, tapi karena dia terlalu sibuk membahas dunia. Tidak pernah membuka pembicaraan, tidak pernah memberikan kesempatan untuk membuka pembicaraan tentang ya barakallahu fikum, bagaimana ya kabarmu, baik, khair, alhamdulillah. Ya, bagaimana anak-anakmu? Bagaimana sekolahnya? Barakallahu fikum. Bagaimana hafalan Qur'annya? Ya, bagaimana kamu? Ya, barakallahu fikum. Bagaimana tips kamu mengajarkan anakmu bisa menghafal Al-Qur'an? Tolong berbagi. Masya Allah kalau pembicaraan ini yang dibahas. Ya, barakallahu fikum. Ya, tapi yang disebutkan adalah apa? Bahasan-bahasan terkait dunia. Ya, bahas ini loh strateginya seperti ini loh. Kenapa aku bisa buka cabang seperti ini di sini? Ya, ini loh caranya. Wah. Ya barakallahu fikum. Nah, ya. Kalau ada yang boleh betah dengan teman yang seperti ini barakallahu fikum, berduduk berlama-lama dengan orang seperti ini, hati-hati akan terseret. Ya, barakallahu fikum. Berapa banyak orang yang menjanjikan investasi-investasi. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Janjikan ini, janjikan itu. Terkadang kita tergiur. Ya, barakallahu fikum. Itu terus yang dibicarakan, diperlihatkan testimoni-testimoni. Masya Allah tergiur. Ya. Padahal ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita terkadang harus mengukur kadar kita. Ya, barakallahu fikum. Memang namanya rezeki itu minallahi azza wajal. Ya. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin semiskin-miskinnya bisa Allah angkat menjadi orang terkaya di dunia, bisa. Ya, namun terkadang jangan sampai ajakan itu mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu terus yang kita pikirkan. Ya, dan tidak sedikit orang yang terus mengikuti perkembangan ini akhirnya gagal, stres, barakallahu fikum, dan sakit. Ya, nah barakallahu fikum. Karena itu terus yang dipikirkan. Ya, dia tunggu-tunggu bagaimana ini sudah untung atau belum. Sehingga malas dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, kata beliau rahimahullahu taala, fa innaka la yuhishuka illa huduruhu indak. Ya, karena sesungguhnya tidak ada yang mengharikanmu kecuali kehadirannya di sisimu barakallahu fikum. Ya, jadi jangan dianggap remeh orang yang ya barakallahu fikum bisa dikatakan budak dunia, ahlu dunia, jangan dianggap remeh. Ya, barakallahu fikum. Ya, ketika dia membuka pembicaraan dunia jangan terus diikuti. Ya, barakallahu fikum. Jangan terus diikuti, jangan terus diladeni. Ya, hancur kita. Ya. hancur kita, akan tercabik-cabik urusan agama, akan lemah keimanan ini. Walaupun bahasanya bahasanya mubah, ya, tapi terkadang terus menghantui, kan, jadi kepikiran, iya ya, kalau saya coba caranya dia itu, ya mungkin bisa berhasil. Terus terpikiran, kebayang-bayang, coba hutang sana, hutang sini. Ya barakallahu fikum, bagaimana cara mengikutinya? Nanti ketemu lagi janjian. Ya saya sudah punya uangnya nih, gimana? Tolong bantulah. Ya bagi seperti yang ya kamu bilang kemarin caranya. Oh ya tenang aja. Nanti kita ketemu lagi, ketemu lagi. Pokoknya itu terus. Ya. Ya. Apa membuat dia barakallahu fikum lemah dalam dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lupa terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tersibukkan dengan urusan dunia ini barakallahu fikum. Fa idza tulita bihi ya fa'tihi mawahiraka ya maka ya apabila engkau diuji dengan keberadaannya, nah ini babnya beda lagi ataupun momennya beda lagi. Kalau tadi kalau bisa jangan kita dekat-dekat dengan orang ahli dunia, budak dunia. Ya barakallahu. Tapi kalau Allah menguji kita dengan adanya orang ini, ya ini. Bagaimana sikap kita? Nah, ini akan dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya. Lalu apabila engkau diuji dengan keberadaannya, orang ahli dunia ini, budak dunia ini, barakallahu fikum, fa'tihi zahiraka, bergaulah dengan lahiriahmu saja. Ya. Ya bukan berarti tiba-tiba datang, gue pergi-pergi, saya mau teman sama kamu. Enggak seperti itu juga. Ya bergaul, dia seorang muslim. Ya, walaupun bahasanya dunia, tapi pergaulilah dia sebatas ya ala kadarnya saja. Ya. Selama engkau masih bisa menjaga ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu saja engkau bergaul dengannya. Urusan bisnis misalnya, dia pelangganmu ataupun kamu pelanggannya dia, sudah selesai. Ya, barakallahu fikum. Jangan terlalu berlama-lama, jangan terlalu mengikuti gayanya, gaya hidupnya dan seterusnya barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ya. Wa ta'akhharu anhu biqalbika, dan engkau lari darinya dengan hatimu. Ya. Jadi maksudnya apa? Bisa kita ambil contoh, ya basa-basi lah, enggak apa-apa, tapi hati ini jangan terpanjat dengan dia. Hati ini jangan apa? Barakallahu fikum, ya. Apa istilahnya? Ya. Senang dengan dia. Senang dengan gaya hidupnya, senang dengan pembicaraannya, senang dengan barakallahu fikum ajakan-ajakan yang menjadikan kita sebagai budak dunia. Muamalah biasa. Bahkan dengan orang kafir kita boleh bermuamalah, ya jual beli dan segala macamnya. Ya, bertetangga boleh-boleh saja, tapi jangan main hati. Nah, ini maksudnya. Ya, jangan main hati. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya maksudnya main hati apa? Wah, senang dengan dia, betah dengan dia. Wah, besok mau ketemu lagi lah. Saya senang sama orang ini, masya Allah. Bisnisnya di mana-mana, terus cara-caranya mengatur bisnis itu mantap sekali, masuk akal. Ya, barakallahu fikum. Terus ditemui, jadikan teman, jadikan sahabat, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ya. Fa'athu bi sirrik, dan pisahkan dia dengan rahasiamu. Nah, ini. Ya. Jangan jadikan orang ahli dunia, orang yang tersibuk dengan dunia, orang yang diperbudak dengan dunia, apa? Jadikan sebagai bahan cerita tentang rahasia-rahasia kita. Ya. Jadi kita punya rahasia mungkin, atau bahkan punya aib mungkin. Jangan cerita kepada orang yang seperti ini. Ya. Tidak akan menemukan solusi. Ya, barakallahu fikum. Orang yang seperti ini tidak akan memberikan solusi, justru akan menjatuhkan kita. Ya, hari ini kita jadikan dia sebagai teman curhat, besok mungkin bisa jadi dia menceritakan, oh ada temanku itu, ya barakallahu fikum, ini loh kesalahannya, ini loh, ya barakallahu fikum, tersebar. Kenapa? Dia tidak memiliki ilmu, ya barakallahu fikum. Apa saja ada bahan cerita di mulutnya, di lisannya, dia keluarkan, tidak ada dikontrol, ya, apalagi pembahasan seputar tentang aib yang ada pada kita. Ya, walaupun tadinya bukan aib kita, tapi contoh aib itu ada pada kita. Ketika membahas pembicaraan ini, tiba-tiba, oh sama seperti teman saya, namanya Fulan bin Fulan itu, persis seperti itu kesalahannya. Nah, jadi terbawa, padahal pembicaraannya bukan ke situ, jadi terbawa, jadi bahan ghibah. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi rahasia kita jangan sampai diceritakan kepada orang yang seperti ini, barakallahu. Urusan bisnis, bisnis sudah selesai. Jangan main hati dengan orang seperti ini. Ya. Barakallahu fikum. Nah, jangan menceritakan rahasia kita kepada orang yang seperti ini, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ada Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa tastaghilu bihi amma huwa aula bik. Dan jangan menyibukkan dirimu dengannya dari apa yang lebih utama denganmu. Bisa dipahami ya? Ya. Jangan menyibukkan diri dengannya padahal ada keutamaan yang bisa engkau kerjakan. Ya. Nah, jangan sampai keutamaan itu engkau tinggalkan gara-gara meladeni dirinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, contoh misal datang, ya, barakallahu fikum, na'am, teman ke toko kita, ya, bicara, masya Allah, bicaranya bisnis. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini itu, adzan berkumandang. Ya, aduh, enggak enak ini, kasih apa, enggak enak untuk pamit. Ya, nanti-nanti dululah. Sampai komat, sampai saudara rakaat pertama masih juga ngobrol, subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Maka ajak dia. Ah, nanti akan ada pembahasannya. Bagaimana sikap kita ya? Barakallahu fikum. Nah, ya jadi itu. Jangan diladeni terus. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Jangan menyibukkan diri dengannya ya dari apa yang lebih utama yang bisa engkau kerjakan pada saat itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa'lam annal hasrata kullal hasara, ya. Dan ketahuilah bahwa kesedihan yang sebenar-benarnya kesedihan, ya, ataupun penyesalan, ya, sebenar-benarnya penyesalan ataupun sebenar-benarnya kesedihan adalah ishtighalu biman la yajurru 'alaika al-ishtighalu bihi illa fauta nasibika. Ya. Nah. Jadi ketahuilah kata Imam Al-Qayyim bahwasanya kesedihan yang sebenar-benar kesedihan, penyesalan yang sebenar-benar penyesalan, barakallahu fikum, adalah menyibukkan diri dengan orang yang tidak bisa menyelesaikan apa, ya, barakallahu fikum, kesibukanmu dengannya. Ya. Maksudnya apa? Jadi, ya, penyesalan yang paling mengerikan, ya. Sebenar-benar penyesalan, sebenar-benar kesedihan apa? Kita itu terjebak dengan obrolan itu. Ini maksudnya. Enggak bisa keluar, enggak bisa izin, enggak bisa pamit, terjebak sudah dengan obrolan itu, kita sudah masuk ke situ. Bahkan kita menghadirkan diri kita, menawarkan diri kita, ya, untuk ikut dengan permainannya, gaya hidupnya. Ya, itu penyesalan yang luar biasa. Kita yang ditarik, yang dibawa, kita yang ikut galanya. Nah, itu maksudnya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, illa fauta nasibika, ya, kecuali, ya, akan terluput bagianmu. Jadi kalau kita terikut dengan gayanya, tidak bisa melepas diri dari apa? Dari pergaulan dengannya, barakallahu fikum, ya, maka akan apa? Akan terluputkan bagianmu. Wa haddika minallahi ta'ala, dan terluputkan kesempatanmu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Akan menghabiskan waktumu, mengurangi bagianmu yang harusnya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya engkau bisa menambah iman. Tapi apa? Tapi terluputkan dari itu karena terjebak dengan pergaulan dengan orang seperti tadi, barakallahu fikum. Nah, ya. Wa qita'aka anhu, dan, ya, memutuskan hubunganmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apabila terjebak dengan orang ini, ya, ikut permainannya. Wa dhayya'a waqtika 'alaihi, dan tersia-siakan waktumu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, habis waktu kita. Ya, barakallahu fikum. Wa syatata qalbika, dan tercabik-cabik hatimu. Ya, enam. Orang yang tadinya senang dengan ketaatan, mulai futur, itu akan ada rasa penyesalan yang tercabik-cabik hatinya. Ya, contoh misal, ya, tatkala dia futur dari bergaul dengan ahli sunnah, dari futur dari majelis ilmu, futur dari ta'awun al-bir wa taqwa, nah, barakallahu fikum, pelan-pelan dia terseret dengan pergaulan ahli dunia. Ya. Dan dia senang, hatinya mulai condong dengan ahli dunia ini. Ya, dan akhirnya apa? ya, terpisah dengan ya barakallahu fikum ahli sunnah, mereka yang senang dengan ketaatan, mereka senang dengan ilmu, terpisah. Berawal dari futur, ini bahaya sekali barakallahu fikum. Kalau futur kita lampiaskan dengan apa? Dengan menyibukkan diri dengan orang-orang yang sibuk dengan dunia. Ya, akan terpisahkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau futur? Ya. Maka tetap ya barakallahu fikum, jangan jauh. Ya, misal lagi futur nih, ya, malas taklim di setempat sini, cari tempat taklim yang lain. Ya. Nah, mungkin teman-teman taklim di sini, ya, ada yang berbeda di tempat-tempat taklim yang di sana. Intinya jangan lari dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ataupun ya bergaul dengan ya teman-teman kita tadi. Ya. Nah, minta nasihat darinya. Ya, barakallahu untuk menguatkan kembali ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhafa azimatika, dan akan menjadikan lemah tekadmu. Ini kalau sudah apa menyibukkan diri dengan orang tersebut, ya. Ya, kita punya tekad untuk menjadi orang yang bertakwa, tapi pupus semua tekad ini, kenapa? Tercegah dengan obrolan, ajakan, gaya hidup, ya. Na'am, ya. Barakallahu fikum, orang-orang ahli dunia tadi barakallahu fikum. Nah, ya. Wa tafarruqa himmak dan ya terbagi tujuanmu. Ya. Sudah terbagi tujuannya. Ya. Ingat apa tujuan kita hidup? Ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita diciptakan. Tapi kalau sudah ada teman yang seperti ini, akan terbagi. Fokus tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah akan digeser, akan terbagi untuk memikirkan tujuan meraih dunia sebanyak-banyaknya barakallahu fikum. Dan kalau ada yang mengatakan barakallahu fikum, ya, jadilah orang yang seimbang dunia dan akhiratnya. Mustahil hadza. Ya. Mustahil, ini mustahil. Tidak ada orang yang mampu menyeimbangkan antara dunia dan akhiratnya. Tidak. Harus pilih salah satu barakallahu fikum. Nah. Jadi orang yang mengatakan bagi ahli sunnah, bagi seorang salafi tidak bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Ya. Maksudnya bagaimana? Ya barakallahu fikum. Ya, orang yang mengatakan kalimat ini barakallahu fikum, yang dimaukan apa? Beragama ya santai-santai aja, biasa-biasa aja, salat ya salat, puasa ya puasa, enggak usah berlebihan. Ya, enggak usah berlebihan. Ya, maksud berlebihan apa? Ya? Pakai jenggot, ya, celana di atas mata kaki, ya, istrinya disuruh bercadar, ya. Enggak usah berlebihan. Seimbangilah dunia dan akhiratmu. Ya subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Ini maksudnya, ini yang dimaukan, seimbang dunia dan akhirat. Padahal justru lebih berat dunia daripada akhiratnya barakallahu fikum. Ya, sehingga kalimat yang benar adalah apa? Jadikan duniamu sebagai batu loncatan untuk menuju akhiratmu barakallahu fikum. Apabila dunia mengatakan demikian, tapi akhirat melarang hal itu. Maksudnya apa melarang hal itu? Kalau engkau melakukan hal itu, engkau tidak akan masuk di jannah. Engkau tidak akan selamat di akhirat nanti. Tinggalkan. Tinggalkan. Ya, barakallahu fikum. Ya, jangan seolah-olah sok-sok menyeimbangkan seperti tadi. Ya, naam. Ya. Wah, nanti ya kalau kita berjenggot, celana di atas mata kaki, ya bergaul dengan masyarakat yo enggak enak lah, malu kita aneh sendiri. Ya. Udah seimbang aja ketika bergaul dengan masyarakat itu, ya kita berbaur sebagaimana mereka, ya barakallahu fikum. Naam, ya. Nah, mereka pakai ya celana 3/4, kita pakai celana 3/4, ya. Enggak usah pakai sarung. Ya. Ya, mereka barakallahu fikum senang dengan bermain-main misalnya barakallahu fikum, ataupun mereka senang pokoknya ikuti gaya mereka. Ini bukan seimbang dunia dan akhirat. Engkau mengikuti dunia, engkau diperbudak oleh dunia dan engkau meninggalkan akhiratmu barakallahu fikum. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Baik, sedikit lagi ya barakallahu fikum untuk menutup poin ini. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa idza bulita bihadza wala budda laka minhu, maka bila engkau diuji dengan ini dan mesti engkau akan menghadapi itu orang yang ahli dunia tadi diuji dengan keberadaannya. Fa ya'minillah ta'ala fi, maka berinteraksilah ya engkau ya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tersebut. Nah, ini solusinya. Ya. Jadi kalau ada orang seperti itu, ya barakallahu fikum, kita yang mengarahkan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tarik dia, kita yang ajak dia, bukan kita yang mengikuti dia. Nah, ini maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, wahtasib alaihi ma ankaraka, dan carilah ya pahala atasnya, ya seumpama ya barakallahu, maksudnya apa, jadikan dia ini bahan pahala. Ya, masyaallah Imam Al-Qayyim, jadikan dia ini objek agar kita mendapatkan pahala. Ya, bagaimana contohnya? Ajak dia ta'lim, kasih dia nasihat, ya barakallahu fikum, bukan kita yang terbawa dengan obrolannya, bukan kita yang terbawa dengan gaya hidupnya. Nah, ini maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Wa taqarrab ila Allah ta'ala bi ma'dhatihi fi, dan dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridhanya pada orang tersebut. Ya, ini sama semua maknanya. Ajak dia untuk bertakwa, ajak dia untuk meraih ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tentunya cara-cara yang sesuai dengan syariat. Ya, barakallahu fikum. Waj'al ijtima'aka bihi, dan jadikan perkumpulanmu dengannya muttajian laka, sebagai ya perniagaan bagimu. Ya, jadi orang ini kita jadikan objek perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita sampaikan hidayah kepada orang ini? Hidayatul bayan, hidayatul isyad. Adapun hidayat taufiq min Allah azza wajalla. Ya, kita jelaskan bagaimana ilmu, bagaimana kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, sesuai dengan kemampuan kita, barakallahu fikum. Nah, ya. La taj'aluhu khasaratan, jangan engkau jadikan ya sebuah kerugian. Jangan sampai engkau rugi, maksudnya dengan adanya keberadaan dia ini, justru engkau yang rugi. Wa kun ma'ahu karajuli sa'irin fi tariqihi, dan jadilah engkau bersamanya seperti orang yang sedang berjalan, ya barakallahu fikum, pada jalan orang tersebut. Jadi maksudnya apa? Kita bergaul. Ya, barakallahu, bukan kita meninggalkan dia, tapi arahkan dia. Ya, masuk kita kepada pergaulannya, tapi jangan terjebak dengan pergaulannya. Bawa dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Arsala rajulun waqafahu an sayrihi. Ya, barakallahu fikum. Lalu muncul ya seorang yang ingin memberhentikan dia dari perjalanannya. Ya, fajtahid an ta'khudahu ma'aka wa tasiruhu bihi. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk membawa dia bersamamu berjalan dengannya. Maksudnya apa? Kita sudah kasih nasihat dia, kita sudah bimbing dia, jangan lepas ini orang ini, jangan lepas. Jangan sampai dia apa? Datang lagi orang lain, ajak lagi, udah ngapain taklim? Udah ngapain? Ya mendekat majlis taklim, ayo main, ayo kita seperti dulu lagi. Nah, jangan. Semampu kita bagaimana terus kita menjaga dia. Karena ada pahala besar di sini. Ya, barakallahu fikum. Kita mampu menjadikan ya, hidayah itu dengan sebab kita kepada dirinya, masya Allah, pahalanya luar biasa. Dan di antaranya apa? Jariah, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan oleh kita, kita sampaikan kepada dia, maka dia pun akan menerima ilmu tersebut dan akan terus dia beramal dengannya, dan jariah akan terus mengalir kepada kita, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian fi dinil rahimani rahimakumullah. Fatahmiluhu wa la yuhmiluka. Nah, ini. Ya. Maka engkau yang membawa dia, jangan dia yang membawa engkau. Ini kalimat yang disebutkan juga oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Engkau yang mengajaknya, engkau yang membawanya, engkau yang menggiringnya, bukan engkau yang terbawa olehnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa in aba, maka apabila dia enggan, tidak mau mengikuti nasihatmu, tidak mau mengikuti apa yang kau bimbingkan kepadanya berkait tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yakun fi sayrihi matma'un, ya, dan dia tidak memiliki kemauan dalam melakukan perjalanannya bersamamu, ya enggak mau dia, aduh saya enggak bisa lah, ya berat saya untuk ikut ya, gaya hidupmu itu berat, ya jadi ahli sunnah maksudnya berat, ya barakallahu fikum. Nah, fala taqif ma'ahu, maka jangan anda ataupun jangan engkau berhenti dengannya, jangan engkau juga ya sudahlah, mau apa sih? Udah yuk, ikut yuk. Ya, misalnya, ya barakallah, ya udah aku ikutlah. Udah ikut sama aku aja lu. Enak. Ya, ya udah aku ikut. Nah, jangan gitu. Tentang istiqomah pada prinsipmu. Ya barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian bal irkab ad-dam, ya. Dengan ya barakallahu fikum, ya, ya dengan jalan mengikuti jejaknya. Wadahlah tanfit ilai, dan tinggalkan dia dan jangan engkau menoleh kepadanya. Ini kalau sudah susah, ya, kalau sudah apa istilahnya ini, sudah wah, berat sudah, akhirnya enggak bisa. Jangan kita ikut dia, tapi sudah tinggalkan sudah. Ya. Hidayah minallah, hidayah taufik minallah. Kita sudah berusaha menyampaikan dakwah kepadanya, menasihatinya, tapi dia tetap tidak mau. Jangan kita ikut terus kepadanya, tapi sudah tinggalkan dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan jangan berpaling, jangan menoleh kepadanya lagi. Maksudnya apa? Jangan menoleh, barakallahu mengikuti obrolannya, ya. Ya, tetap hubungan bisnis, muamalah biasa. Ya, boleh biasa, tapi jangan ikut dengan gaya hidupnya barakallahu fikum. Nah, ya. Fa inna qati'ut tariq, karena sesungguhnya ya dia ini adalah perampok. Ya. Maksudnya apa? Kalau engkau terus mengikuti dia, dia bisa merampok, ya. Nah, amalanmu bisa merampok, keimananmu bisa merampok, keistiqomahanmu karena engkau terus mengikuti dirinya barakallahu fikum. Walakana ayyu man kan, ya, walaupun walaupun siapapun dia. Ingat, tadi kalau tadi kan gambaran kita teman, orang yang di luar keluarga kita. Hati-hati, ini lupa kami sampaikan contohnya, termasuk juga di dalamnya istri kita, anak-anak kita. Mungkin terluputkan dari contoh, ya. Istri kita. Jangan ikuti gaya obrolannya. Misalnya dia lagi membicarakan barakallahu fikum, ya, orang lain. Tahan dia, cegah dia. Sudah cukup. Jangan, itu namanya ghibah. Sudah berhenti, sudah. Enggak usah bicarakan orang lain. Nah, misalnya. Ataupun istri dan anak-anak kita selalu mengajak kita untuk lari daripada barakallahu fikum, misalnya talib, maunya jalan-jalan terus misalnya. Jangan ikuti. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini maksudnya. Ya, bukan hanya teman-teman di luar keluarga kita, pada keluarga inti kita juga yang justru yang paling berbahaya. Ya, karena ada cinta kan di situ kan? Ya, ada sayang di situ, sayang kepada istri, sayang kepada anak-anak, maka hati-hati terjebak dengan kasih sayangmu kepada mereka yang kalah daripada kasih sayangmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Wa man bi'unika wa laylatika, dan jagalah siang dan malammu. La ta'arubu 'alaika asy-syamsu qabla wusulil manzilah. Jangan sampai matahari sudah tenggelam sementara engkau belum sampai ke tujuan. Masyaallah, ini kata-kata mutiara. Ya, dari beliau rahimahullahu taala. Ya. Jangan sampai engkau sibuk di situ, ya. Orang-orang sudah masyaallah mungkin sudah khatam kitab tauhid, engkau sibuk alasannya dakwahi orang ini. Padahal kita malah enggak taklim. Nah, itu maksudnya. Ya, malah kita yang enggak taklim. Nah, itu. Orang sudah selesai bahas kitab ini, bahas kitab itu. Ya, kita masih di situ aja dengan alasannya apa? Saya ingin menasihati orang ini, saya ingin dekati orang ini biar dia ikut taklim, Ustaz. Ya. Tapi engkau enggak taklim-taklim. Ya, barakallahu. Engkau yang terbawa itu namanya. Ya, barakallahu fikum. Nah, fatu'khad aw yattali'u 'alaika al-fajru wa anta fi manzilah. Lalu engkau diambil, ya, atau fajar sudah terbit dan engkau masih di tempat yang sama. Ya. Jadi orang sudah tahu ilmu ini, ilmu itu, tahu tauhid, tahu syirik, tahu sunnah, tahu bid'ah, ya, lebih dalam lagi. Engkau belum memahami apa-apa. Ya, mungkin mohon maaf, mungkin ada istilah orang sudah lama taklim tapi enggak paham apa-apa. Ya. Apa ini penyebabnya? Ya, barakallahu fikum. Ya, bisa jadi kita justru lebih sibuk dengan barakallahu fikum, dengan orang-orang yang menyibukkan kita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Taib, ya. Beda halnya dengan masyaallah, memang barakallahu fikum, memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuannya sebatas itu, tapi taklimnya rajin sekali masyaallah. Ini orang yang sudah lama ngaji tahu sunnah tapi tidak mau lagi hadir ke majelis ilmu, ini maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apa, terlewatkan bagi dia bagaimana, ya, barakallahu fikum, penjelasan ulama tentang syarah kitab tauhid, bagaimana penjelasan ulama tentang barakallahu fikum nawaqidul Islam, bagaimana penjelasan ulama tentang barakallahu fikum nasihat-nasihat para ulama sudah lewat bagi dia. Dia orang lama ngaji padahal. Ya. Mungkin sebelum kami dilahirkan dia sudah ngaji duluan misalnya. Ya, barakallahu fikum. Tapi dia tinggalkan itu, barakallahu fikum. Naam. Ya. Kita sudah kemana? Jadi banyak anak-anak muda sekarang jago-jago bahasa Arabnya, masya Allah. Ya, aku udah lama ngaji. Ya, alasan kamu enggak pernah taklim. Titelmu saja ya senior. Ya, tapi kesenioranmu itu tidak engkau jaga. Ya, ilmumu tidak engkau jaga. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, ini contohnya barakallahu fikum. Nah. Kemudian ya. Fatasirur rifaq ya. Fatasbihu wahdaka. Nah, maka berlalulah rombongan tadi dan engkau tinggal ya seorang diri. Ya, jadi tadi orang-orang sudah masya Allah sudah belajar ini belajar itu, dia masih ya kita buta tauhid saja mungkin belum khatam misalnya. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Wa ara laka bilihaqihim. Ya. Sesungguhnya ya sehingga bagaimana engkau bisa menyusul mereka? Ini kata Imam Al-Qayyim. Bagaimana engkau bisa menyusul mereka? Ya, mereka sudah sampai ke sana, engkau masih di situ-situ aja. Ya, engkau hanya apa? Berbangga dengan titel orang lama ngaji, itu aja sudah. Tapi ilmunya enggak ada. Ilmunya enggak berkembang. Ilmunya dia tidak dapati. Ya, barakallahu fikum. Naam, hati-hati. Ini akan tergambar. Ya. Akan tergambar dengan sikap muamalahnya, perilakunya. Walaupun dia sudah lama ngaji, tapi dia tidak mau lagi ke majelis ilmu, akan muncul, akan terlihat beda dengan orang yang lama ngaji tapi rajin ke majelis ta'lim. Terlihat muamalahnya, terlihat perilakunya, terlihat ya tindak tanduknya, terlihat sopan santunnya, itu akan kelihatan. Ya, barakallahu fikum. Akan ada athar, akan ada pengaruh bagi yang seperti ini, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam shawab. Ya, kita telah menyelesaikan faedah daripada zikir ya, dalam kitab kami nomor ke-34. Insyaallah taala kita lanjutkan di nomor yang berikutnya, nomor 35 insyaallah ya, pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala. Wa naktafi bi hadzal qadar wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.